بسم الله الرحمن الرحيم. والمحبة ثم المحبة كري كري محبة چنتا المقامة المنصبة مقام مقام ديريكم بكم جلما أنها نعربكم وصول إلى الله مدمنا dilaksanakan bakal usul ayat 15 nomor ke-14 na adalah mahabbah dalilna yuhibbuhum wa yuhibbuna nukamari ku urang dicaritakan ya ayuhalladzina amanu mayyartadda minkum andinihi fasawfa yutil biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbun jelema anu kalaluar ti agama Islam ulah dipikiran engke ge aya yeuh kaum anu Allah cintaeun ka eta kaum nu kaum eta ge cintaeun pisan ka Allah saling cinta ieu keur bahasa pendidikan. Padahal asli na hakikat nama Allah mata bisa dikitu-kitu. Kercarita pendidikan makitu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cintain ka eta kaum, kaum ge cintain pisan ka eta Allah. Jadi berarti geus teu kahalangan. Kuna naon lamun geus cinta mah? Sebab cinta eta ta'allugul galbi. Cuman telna hate bil mahbub kanu dipake ka cinta sehingga yakhrujul uqul haim timbullah akal-akal anu bingung. Lamun geus timbul akal nu bingung urang bae ge bingung nilai jelema nu cinta-cintaan. Ulah ka Allah heulanan ka manusa papada manusa bae tas magrib hujan abret-abretan. Ude hidung luar biasa angin sing kedebek nyana kaluar sih ada kemana aing boga jarang jing sa ka bogo di mana itu di pengkolan nyana geus nge SMS ka aing atuh hujan ya kada hujan digaledeg sing jeleger ge oh naon lautan akan ku arungi waduh gunung akan ku daki hutan akan ku seberangi boh tak ngomong teu kira-kira itu hanya untuk muanya untuk bertemu denganmu ya Allah ya Rabbi kecinta teh kos gitu tehnya ho ieu gunung luhur tehnya ho ieu gunung pitung tehnya ho ieu lautan tehnya ho ieu hutan sangkilang aya maung berani berkorban di teri jeung leg-leg ku maung demi cintaku kepadamu masya Allah biarkan aku dileg-leg oleh maung kecinta teh kos gitu. Andai kata aku mati di telan singa, biarkan kekasihku mengetahui bahwa aku demi beliau, demi dia, aku di telan bencana. Masya Allah, tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Ayo ingin ngaji. Puara jasa ini kerja cerita cinta kepada manusia, baik makhluk kos itu. Kos kitu tah ika karak ge ejeng jeleman nu bakal paeh pantet teh minimalnya na teh akapan kadang-kadang mah bendu kadang-kadang mah eta si jelema eta ka urang nganyerikeun haju bakal ninggalkeun urang tapi urang bebeakan eta cinta mimiti tafsir Munir dijual nya geus aya coretana oke bobogohan aduh kuai di tafsir Munir Rohim di mana meureu. Geus saya coret tangan pake bobogohan leungit teh eta. Ya Allah, dijual 8.000. Ya teh eta cinta teh kos kitu teh eta teh heulanan. Bingung kan urang hujan gede tafsir Munir dijual. Eta kan bingung cinta teh ngabingungkeun, mantak ke bakal kaluar ukulul ha humum atawa aklul haim. Eta bingung urang ge. Jadi kecenderungan hati teh ngabingungkeun ka dirina lamun make otak jeung akal anu sampurna nyanana geh nyanana bakal kaget. bakal kaget. Kau mau batur nuna lemah, abah nangis gede gue. Hei, siah hujan dekat mana? Arah, nyonaon kolot. Kita bisa ngomong nyonaon kolot. Cek kolotnya tolol, tak bapa nu tolol. Masya Allah, mabok cinta teteh kos gitu. Mabok cinta kos gitu teteh. Motor dijual. Geus puguh, ah geus pokona acak-acakan bae geus lah. Ieu mah deres, deres ieu mah heulanan, deres ieu mah deres. Heulanan kakarek boga hiji mah mabok cinta kadua. Ku ari boga kabogoh urang berbes, nya pendek nya hideung. Haju nu di imahna nya putih, nya geulis, nya sopan, nya ngurusan. Tapi eta kulantaran cinta ka urang berges, berbes nu di imah ditinggalkeun panoplo eta. Gelis ku gelisna, sopan ku sopanna. Ta eta mabok cinta teh kos kitu. Cak anakna heran ka abah. Siang heranan aing. Cak tatanggana, cak kabehan. Urang ge ieu teh si budak kunaonnya? Budak nu di imana nya putih, nya gelis, nya sopan kok bisa ditinggalkeun? Cinta mah tidak tahu diri. Cinta teh kos kitu. Deres mun lain kiai, kiai. Aduh, masya Allah. Waalaikumsalam. Paling keribut kiai. Kujung pemajikan anak. Pokoknya pemajikan anak tilu tak kiai itu. Ribut. Keribut. Ayah muridnya datang. Begitu ayah muridnya datang tadinya. Meren keributnya isi. Asup kalamari. Ini asup kalamari. Asup kalamari. Kiai. Nanya ke pemajikan anak, kiai ya dia nyaho tadi maya jadian mau kemana meren? Coba tu cina kula ya perlu telon. Oh, tenyawan kan pemajikan anak nyana suka lamari. Tenyawan. Tadi kiai kurang kalamari ya tu. Bapak tu raja pudoli. Aduh. Tangan di kamar eueuh, kamar mandi eueuh, kamar tukang eueuh kabeh. Sugan cek pamajikan budak ka pondok meureun, di pondok eueuh bae ji. Jadi cikeun aya. Aya mang aya nya tos marah puguh. Aja eueuh coba tu jadi ukur penting geus nyageun masalah. Tangan ka dika ditu eueuh lah meureun nyada eueuh kabur meureun. Geus dieueuhkeun bae pamajikanana, deuk salat, deuk nyokot mukena di lamari eta. Buka gurijal ye jadi di suka dinya kan lamari teh bae eta akibat jadi boga pemajikan nyandung teu karasa eta teu pantes kiai asup ka lamari tapi pan eta biasa-biasa bae kan bener kudu ngaji budal bener tuh mun make pikiran anu normal atuh nya rada maldaekeun tapi eta asup ka lamari lantaran cinta cinta asup jana ka lamari jore kiai asup ka lamari. Ini makir cerita di luar kasadaran. Nah, ayah teh ya, di dia mau tu jauh tu lah pokok nama. Kula lagi laporan cak nukolot tetap. Lagi kula suka lamari cina tu. Kuna mana nyaho nyana itu tetap pantas. Emang kuna ribut. Gara-gara nyandung kadu tilu. Atuh kunaon digalakan nyandung maja meunang cek dikurang. Meunang cek nyandung. Kiai sarwana. Nya anu nyandung aing nu dicarekan. Aduh Gusti Allah. Ieu bae keur carita, ieu teh aya aklul haim, akal anu ngabingungkeun. Bingung cinta maka jen kukumat kakarak cinta ka manusa geus gabingungkeun komo mun ka Allah. Komo mun ka Allah mah menganggap bahwa segala-galana nu Allah tentu kudu belajar heula. Belajar mengenal Allah teh melalui syariatna heula. Geus patuh urang ku syariat naik urang kana hakikat melalui thariqah. Geus moal aya katentreman lamun make syariat bae mah uduh kudu urang indit ti syariat bari lain berarti teu ngalaksanakeun syariat. Naon atuh anu di openan perasaan batin urang. Perasaan diri urang hisab ieu mah perasaan batin. Mulai kuari ku urang teh kitu batin urang teh dikenalkeun ka Gusti Allah secara mendalam timbul cinta anu luar biasa mulai kuaritnya terasa deket jeung Gusti Allah, makin cinta urang ka Gusti Allah. Berarti aya nu dijauhan ku urang. Mun urang ngadeketan Gusti sebagai khalik, berarti urang kudu ngajauhan makhluk. Otomatis ketika datang ka imahna teu bisa kapanggih, bingung kan jelema. Heran aing mah tuh. Mulai geus tuh. Teh barang kadeuleuh ku urang make cumplang-campling bae, bajuna ge geus teu akur jeung batu, panas poe ge make jas bae. Geus bingung kan urang kunaon sih? Ko make jas bae? Jagaya lain jajas jaget tilok diseuseuh. Geus gabingungkeun ka urang teh. Mulai gue lantaran ngajauhan makhluk mah kudu kitu pasti. Di pikirannya nate geus lain pikiran anu normal, teu normal pikiranana. Teu normal ngan teu normalna lain teu normal edan ka makhluk tapi edan ka khalik, majnun. Majnun lillah ngaranana. Geus mulai ninggalkeun teu aya bae di dahar eueuh bae neangan. Normal keneh tah mah. Eueuh henteu ku tutang koteteng aya bae atuh di dahar eueuh henteu. Ja eta mah kos kitu mah sapira jang awak doang. Mulai kabelah dieuna geus teu pati ka harti. Mana teu ka hartina? Lantaran peuting nya mah tarasare. Urang bingung, weh atuh sia hees peuting-peuting teu nyaheun. Teu nyaheun keur indah jeung Gusti Allah. Dititahan hees ge moal daekeun. Moal daekeun. Beurang hees. Peuting teu hees. Kos anjing mah kitu. Anjing teh kitu peuting, ngana anjing mah tilok hees, beurang hees anjing. Jadi aya sifat anu bagus di anjing teh eta naon teu heesna. Mantak anjing mah titah jadi satpam. Nu mantak anjing ku cina-cina ku bos-bos tetet ditendeun di pintu heknya na mah tilok hees. Ai kunaon urang dijeungkeun satpam hees bae. Atuh dipecat ku bos. Jadi aya sanajan mugul adoh teh aya sifat anu istimewa di anjing tilok hees dipeuting. Beurangnya na mah heesna. Dan mantak besi pabajikan urang berang hees bae wali. Iba keur carita peuting datang. Teu daekeun. Teu daekeun sare teh lainna naon nya memernung tafakur ka Gusti Allah. Makin sunyi, makin nikmat, makin nenaheun jasa terasa jeung Allah. Bebelajar kakarak mengenal jeung Gusti Allah teng-teng makin jauh pikiran ka Gusti Allah makin deket jeung makhluk makin jauh makin jauh makin jauh geus aya ta'alluqul qalbi bil mahbub sehingga awak teu diurusan. Awak teu diurusan geus teu ngurusan buuk panjang bae nyana mah buukna. Mantak geus aya nu buukna panjang. Aya teh calo tong mah. Gurusan mun ki arwani mah panjang mun buukna ki arwani kudus pernah cenah cek nyana cek muridna digunting pan guntingna omplak guntingna pernah donglak we teu kuateun ka buuk ki arwani almarhum kudus hafizul Quran teu kuateun masyaallah tan mantek sok sia de tah habib ge buat teuing eta teu kaburu ngurusan buuk, teu kaburu ngurusan kuku, teu kaburu make baju, teu kaburu. Ikeur carita awalan. Teng makin deket jeung Allah, makin jauh jeung makhluk, makin diburu ku jelema nyana makin menghindar. Nyanana geus teu betah jeung makhluk. Sorangan teng geus nikmat ku ari. Mun diburu keneh bae dikunci imahna teh. Mun dikunci basi keneh datang bae ka gunung nyana meuli sao. Urang ge osok ka Gunung Santringan urang meuli saho lain teu tapa. Imbak ka gunungna tapa. Geus teu kaharti kan. Cak masyarakat nanaonan nya di imah pamajikan aya dahar loba endahan ka gunung heran aing moal kaharti. Sebab lain deui acuanana. Moal kaharti ka jeung kukuma ge. Lantaran geus di luar sagala-galana, di luar keunaon kitu konstatif, di luar pemikiran, di luar jangkauan urang. Sebab jangkauan urang mah dunia, jangkauannya nama akhirat. Jangkauan urang mah kelazatan dunia, jangkauan mah jangkauanna kelazatan akhirat. Jangkauan urang mah hayang teh wau jeung makhluknya nama jangkauanna hayang jeung holik. Atuh pasti berbeda teu kaharti engkena. Moal kaharti saeutik-eutik acan. Moal kaharti lantarannya nama repetas Isa sepaling ke sakarajep hudang deh Allahu Akbar Allahu Akbar ke diuk deh ke Allahu Akbar ulang mau diperhatikan nah naonan ya sholat deh naon ginah nah sholat deh Allahu Akbar mual keharti ku jelma syukur sama maning hees atau nonton TV Allah katanya nama mang bekenan nonton TV atau lazat nonton TV lantaran iya mak ngeskadi itu pikiran anak gih ngesginahin deh nikmat beki deket belajarna beki lulus yuhibbuhum wa yuhibbuna naik ta'alluq teh bakal berbuah ka'annallaha baina yadai Allah teh seakan diharepeun manehanna wa ayyakuna syabhan baina yadai seakan-akannya ngagambar diharepeun Allah bae ke kama mana baik asa diharapkan Allah ke lempang asa diharapkan Allah diuk asa diharapkan Allah kemudian orang di kamar asa diharapkan Allah di masjid asa diharapkan Allah tamun geus kos kitu mah tak ita ibadah teh kosok salah kadolona ku urang teh sok salah lamun geus kos kitu mana salah teh aku mah hayang nabaenya nama salat teh lantaran nya nama geus asa jeung Allah bae masjid musola, majlis, imah, jalan, lapangan, kebon, akur bae. Asa diharapkan Allah bae. Naon hartina sholat di masjid tapi pikiran di mall. Aja urang sholat di lapangan tapi asa babarengan jeung Allah atuh maning di lapangan. Urang sholat di Masjidil Haram tapi hate urangna di toko. Balik. Awak urangna mah diharapkan Baitullah di Masjidil Haram. Tapi ai pikiranna ada di toko, iraha mo ka toko? Deres di toko mah di eneng puh. Eneng aing saha nu maraban nya. Geuna jeluan mah wujudna di hareupeun Baitullah. Hatena mah di eneng. Tapi urang salat deket ka kandang onta, deket ka kandang embe, tapi terasa aya di hareupeun Allah. Maning di kandang embe. Tah, sedengkeun waliullah anu geus yuhibbuhum wa yuhibbunah mah geus asa di hareupeun Allah bae, atuh akur bae di masjid, di musala. Di imah di ban bakal akur bae. Hajungan hareupna ge ka mana bae? Poho nya teh geus poho syariat. Ieu nu encan, encan stabil, poho kana syariat. Disebut fana, encan bako. Antara-antara ieu teh fana teh. Fana teh rusak pikiran terhadap dunia, berat ke Allah sehingga rusak syariat ge. Eta kos kitu mah ulah waka dituturkeun heulanan lantaran nya mah salat di mana bae nya hareup mana bae salatna Allah mun ditanya ku urang hey nya hareup ngidul Allah na gejaya ieu ja apaleun ereh eleh hujah urang sebab urang mah make syariat ngajawabna nya mah make perasaan urang mah nya hareup ngulon dititah ku Allah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram Allahu akbar tapi hatena keur aya di eskalator keur naik lift ainya namanya hareup ngetan salatna Allah aku tapi asa diharapkeun Allah. Maning mana teh salat? Maning mana tahim? Bingung cak rohim. Maning mana? Hese. Jadi urang teh cak syariat mah salah tapi nyana ngajawabna make hakikat. Ja perasaan aing mah di mana ge sarua? Allah teh aja aya ku perasaan. Di mana? Ke kumaha ge ja Allah mah neuleukeun aing sedengkeun Allah mah kapan? Kitu henteu ngabogaan tempat. Teu di luhur, teu di handap, teu di kaler, teu di kulon, teu mana. Atuh aing hareup ka mamana ge ja Allah aya. Jang nyana doang. Sia ada jang batur ulah. Teu meunang dituturkeun tah kos kitu, kos mama sobari. Kos mama sobari ngalawudu make nyere. Tek dikadieukeun. Tek kadieu, tek kadieu. Aja salat ulah ka mamam sebab cak urang mah teu sah. Ainya nama pakai nyere solat tak kadir ngalah wudhu nak siapa besi ayah di mah orang nukit dah di lembur makanya nyere bawa gerogong edan berapa sebarita bisa salamanan gua awewe terus bainya nama barang tak salaman jadi imam kabeh bingung Noel mama pan tadi batal emang batal mama jatuh itu tenang tadi sesalaman jeng awewe emang mama sesalaman jeng awewe ai tadi ngaleut ya di Mekah teh caritana. Ih, jang mama man tadi mah teu karasa jeung awet mah jan nu sasalaman ka mama mah monyet kabeh. Kadeuleuna jelema nu ngabring teh monyet apa mama batal sasalaman jeung monyet jan henteu. Atuh mama. Ya Allah, siang deka mama mun deukeun teu. Masyaallah. Pana. Eta geus yuhibuh bae yuhibulah geus teu kadeuleuan jelema ge kadeuleuna monyet manis. Nu jarore mata. Kabeh. Iya bangsa monyet kau. Ya Allah ya Rabbi, anu mama sobari mah, anu kadele ku mama nahrawi, peting-peting hujan nyana lapar, sanggesa lapar nyana hayang dahar, begitu dahar bari ngampalkeun alpiah sukuna, ku nyana pake suluh. Masak teh bae ngasikan nyana sanggesa ngasikan eueuh suluh jah hujan suku pan dikitukeun bari ngapalkeun alpiah ge bae sukuna hurung. Teh da coba eta urang isukan suku hurungkeun. Kudu beli gas. Teu kudu beli gas malah urang malah mun bisa rohim misal bisa kitu atuh rohim mah bisa kuli. Ya suku bayar, bayar ku sia ye. Suku pake suluh teu ka harti moal ka harti. Sebab kun fayakun Allah geus dibikeun. Cek sompral tah mah. Sia teh geus deket jasa ka aing. Kesan geus deket teh atuh hayang naon sia. Hayang naon dibere ku aing. Tah ye cek nyana teh atuh kula mah hayang hurung bae teh suku. Hurung kan atuh ku sia hayang mah. Aya teh anu aing ieu. Cek aing hurung. Hurung, hurung ngagolak-golak. Mama datang ka dinya di toel sabari. Wah, kolan. Mama keurna masak cek kan. Bener ge boga ilmu atuh lah kitu cak mama teh. Ya mama ge bisa ditepak bae moal asak-asak sia. Teu asak-asak teh ka subuh. Sak mama tuh sia mah boga ilmu sakitu bae diperagakeun sagala naon. Wah, ka atuh mending lapar daripada meragakeun ilmu. Ditepak doang teu asak. Ceurik nyana ka mama hampura mama tuh. Sak aya gimana asak, malasak. Bisa pakai lalagaan ilmu. Ilmu itu bisa pakai lalagaan. Rohima puasa 40 poe hayang ulah terak ditembak ku jarum bae asup. Lain deui ilmu karoma jeung ilmu kekebalan. Ieu keur masa fana, fana mah kos kitu. Kos Syekh Nawawi di Mekah teh ngadam ka Kiai Ahmad Khatib sama cita kitu minuhan kula hay magrib. Kemudian gitu ngagosokan lampu, ngaminyakan lampu, ngahurungkeun lampu. Eta lah tugas Syekh Nawawi tanara di Mekah. Lantaran Syekh Nawawi mantas toap kaburitan teh datang kalinya tereh magrib ditepak bae ku Syekh Nawawi. Hei kula, pinu sorangan. Hei lampu, hurung kabeh. Bejeweh beres ka masjid Haram. Terus mama kaninya seceh Ki Ahmad Khatib nalawudu kali. Diambuan. Bu hasep cek gini. Cai bagawe Nawawi ieu keun gugup lagi. Dipanggil Syekh Nawawi ka deuing. Itu saat kula geus minum. Saat coba deule. Beri deule saat. Pan bisa saat. Pan sia ditepak doang atuh kuing ditepak deh saat deui. Eta bisa karari itu eta ilmu. Masya Allah karomah eta. Ieu keur masa fana Syekh Nawawi. Waliun min awliyaillah anu curukna tea pake naon gitu ngaran ngarang sulam topek bisa hurung antara Mekah jeung Madinah nu mantek yeuna ye hideung Syekh Nawawi mata curukna teh hideung kabeuleum urut ngarang sulam topek sarahna di Mekah ka Madinah di onta ieu dah ieu mantek bisa anu curukna potong deuleu deuleu eta deuleu ku pabrik beureun teh mah bisa karar itu. Ya Allah, ieu masa pana endek yuhibbuhum mayuhibbunah teh kudu ninggalkeun heula makhluk. Ya Karim, Masya Allah. Nah iyalah kakarak perjalanan tek satu toikoh melalui suluk anu dilaksanakan ku murid anu nek ngeharapkan usul ilallah sesuai jeng petunjuk guru. Nah iyalah nu digawean, iyalah nu digawean, iyalah nu digawean, kiyalah carana, kiyalah carana, kiyalah carana, nek yuhibbuhum mayuhibbunah, nek berkorban segala-galana demi agungna Allah, demi agungna agama Allah, lain pagawean letik. Ieu kakarak tatarakan doang encan datang ka yuhibbuhum mayuhibbunah. Wallahu alam.